Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dalil-dalil tentang nas-nas asma wa sifat. Bagaimana kesimpulan kaidah ketiga ini, Hanafi? Ada pun sisi yang kita ketahui, enam dari sisi maknanya, terus enam taib ahsan tu. Bahwasanya zahir-zahir dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita ketahui dari satu sisi dan tidak kita ketahui dari sisi yang lain. Adapun dari sisi makna kita mengetahuinya, tapi dari sisi kaifiyah maka kita tidak mengetahuinya. Inilah manhaj salaf dalam permasalahan sifat-sifat Allah atau permasalahan zahir dari suatu nas. Nah, apa perbedaan dengan madhab mufawwidhah indah Maulana? Apa yang diyakini oleh mufawwidhah berhubungan dengan zahir suatu nas? Nah, mereka menyerahkan semuanya, yaitu maksudnya bahwasanya kita semua tidak mengetahui maknanya, cuma sekedar lafal tapi kita tidak tahu maknanya. Sehingga nah, madhab ini memiliki konsekuensi yang sangat batil. Apa konsekuensinya, Pak Mujahid? Tidak mengakui? Apa-apa Arif? Konsekuensi dari madhab mufawwidhah ini bagaimana? Sampai-sampai mereka dikatakan sejelek-jelek ahli bidah. Baik. Konsekuensi dari manhaj ini, khani filah manhaj mufawwidhah, sangat batil. Kenapa? Karena kalau diyakini sebagaimana yang mereka yakini, tentunya apa? Tidak ada faedahnya diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasul. Itu yang pertama ya harus diingat. Kenapa? Karena berarti Al-Quran turun, Rasul SAW menyampaikan hadis beliau dalam keadaan tidak diketahui maknanya untuk apa. Suatu petunjuk, suatu bimbingan. Kalau tidak diketahui maknanya, apa bisa dilaksanakan lagi? Tidak bisa. Sehingga konsekuensi manhaj mufawwidhah demikian, yaitu bahwasanya berarti menyeru kita semua untuk bodoh, untuk apa, jahil dan tidak berpikir. Ini yang paling mendasar pada manhaj mufawwidhah. Sehingga apa, ikhwan fillah, tatkala ini konsekuensi pertama, kemudian naik ke berikutnya, kalau kalam Allah dan kalam Rasulnya tidak diketahui maknanya, tidak bisa kita mengambil petunjuk darinya, berarti ya sudah, yang menjadi patokan akhirnya apa? Endak rifki. Yang menjadi patokan adalah akal. Maka manhaj mufawwidh ikhwani fillah, manhaj mufawwidh ini menjadi apa? Menjadi pembuka pintu yang sangat luas bagi orang-orang zindiq dan semua ahli bidah. Untuk apa? Untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan batil mereka. Kenapa? Karena Al-Qur'an dan sunnah sudah tidak ada fungsinya di sisi mereka. Paham? Paham sampai sini? Alif. Baik. Dan kemarin kita telah membaca bahwasannya mazhab mufawwidah ini muncul di abad keberapa? Ridwan. Nah, di awal-awal abad keempat, kemudian semakin kuat kapan? Pertengahan akhir abad kelima. Dikarenakan bergabungnya dedengkot mutakallimin seperti jiwa ini pada manhaj ini. Sekarang kita lanjutkan berhubungan dengan mazhab mufawwidh ini paling penting untuk kita betul-betul paham. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap itulah manhaj salaf, padahal sangat jauh. Mari kita bedakan. Nah, mazhab mufawwidh telah kita ketahui, mereka apa? Menetapkan lafaz dari suatu sifat-sifat tapi tidak mau menetapkan maknanya, ya tidak? Mereka mengatakan maknanya diserahkan kepada Allah. Sedangkan manhaj salaf, mereka apa? Menetapkan lafaz dan menetapkan makna, kemudian menyerahkan apa? Menyerahkan kaifiyah sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sudah apa? Dipahami dengan baik. Sekarang kita perhatikan ibaratus salaf, ya ibarat-ibarat salaf ikhwani fillah berhubungan dengan nas-nas tentang sifat. Sehingga kita bisa membedakan prinsip para salaf dengan prinsip ahli tafwid di halaman ke-130. Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, wa ibaratus salafi taduru ala al-imrari ka qawlihim amirruha kama jaa bila kaif. Dan ibarat-ibarat para salaf ikhwan fillah dalam mensikapi nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berputar pada perkara-perkara berikut ini. Yang pertama al-imrar, yaitu mereka jalankan nas tersebut sebagaimana datangnya. Mereka riwayatkan sebagaimana datangnya, kemudian terangkan maknanya sebagaimana datangnya. Sebagaimana banyak dari perkataan para salaf mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif, yaitu jalankan saja. Maksudnya apa? Riwayatkan saja nas-nas tentang sifat-sifat tersebut sebagaimana datangnya, tidak perlu diubah-ubah. Tidak perlu juga apa? Dipalingkan dari makna zahirnya. Riwayatkan sesuai dengan datangnya bila kaif, tanpa menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat tersebut. Mafhum sampai di sini? Mafhum ya Hudzaifah. Kemudian ibarat yang kedua, nafiyul makna al-mubtada. Poin yang kedua dari ibarat para salaf berhubungan dengan nas-nas tentang sifat, yaitu meniadakan makna yang diada-adakan. Jadi makna yang mubtada harus ditiadakan dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Faqaulil Imam Ahmad bila kaif wala makna. Dan ketika menetapkan suatu sifat bila kaif, maksud bila kaif apa? Ahmad. Tanpa membagaimanakan, maksudnya tanpa menetapkan kaifiyah tertentu bagi sifat tersebut. Wala makna, Maksud wala makna apa di sini khonifillah, yakni dan tidak ada makna yang diada-adakan berhubungan dengan apa? Dengan nas tersebut. Bila kaif wala makna, jangan sampai kita salah memahaminya, dikiranya perkataan Imam Ahmad itu berarti sama dengan manhaj mufawidhah, ya. Berarti tidak ada maknanya. Salah apa? Nah, wasiyah firat alal jahmiyah, dan konteks perkataan beliau sedang membantah orang-orang jahmiyah. Berarti maknanya, bila kaif wala makna, maksudnya kita tetapkan sifat tersebut tanpa menetapkan bagaimananya dan tanpa menetapkan makna yang batil. Yang ketiga, nafiyu tafsirin nususi kanahyin anis su'ali bil kaif, yaitu meniadakan penafsiran terhadap nas-nas. Maksudnya apa? Menerangkan tentang hakikatnya. Ini yang dimaksud dengan tafsirin nusus, bukan menjelaskan maknanya, bukan. Tapi yang dimaksud dengan tafsirin nusus yang ditiadakan dari manhaj salaf, yaitu meniadakan keterangan tentang hakikat dari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nas tersebut. Nah, larangan ini persis seperti apa? Larangan dari bertanya tentang kaifiyah. Seperti misalnya kaifal istiwa. Ketika ahli sunnah menetapkan sifat istiwa bagi Allah, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa. Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Nah, tidak boleh seorang mengatakan kaifal istiwa, bagaimana istiwa? Demikian pula kaifan nuzul, bagaimana turunnya Allah? Ketika kita membaca hadis Nabi yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang zidu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hinna yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam, di sepertiga malam yang terakhir. Seorang tidak boleh bertanya kaifan nuzul, lalu bagaimana turunnya Allah, tidak boleh. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Allah berbeda dengan yang dilakukan oleh makhluknya. Ini harus kita yakini. Tidak boleh sama sekali kita dalam pikiran kita terbersit bagaimananya, juga terbersit menyamakan dengan makhluk. Ini harus sudah apa? Sudah terpatri pada diri kita ketika kita mempelajari tentang asma wa sifat. Wahakada, dan demikian seterusnya. Yang keempat, yaitu as-sukun, mereka diam. Nah, maksudnya diam wahwa muqayyad, yaitu diamnya tersebut dibatasi dengan dua batasan. Yang pertama, ba'da tasdiqi bin nasi wal ifta'i bima dalla alaihi dalil. Mereka diam setelah apa? Membenarkan nas dan berfatwa dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Taib kakaulihim, sebagaimana perkataan mereka, nusaddiqu biha wa nasqut. Kita membenarkan dalil-dalil tersebut dan kita diam. Maksudnya apa? Sudah, tidak perlu apa? Berpikir-pikir terlalu jauh. Yang penting kita tahu maknanya. Makna nuzul turun, tahu. Makna istiwa bermakna tinggi di atas, tahu. Tapi apa? Setelah itu diam. Dalam artian tidak usah ditambah-tambah. Tidak usah apa? Naam. Lebih panjang lagi dalam membahasnya sehingga terjerumus dalam apa? Dalam kesesatan. Tapi diamnya mereka ini setelah apa? Setelah membenarkan nas yang datang dan apa? Menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya. Paham? Bukan kemudian diam seperti mufawidah, dalam artian sudah kita serahkan maknanya kepada Allah. Tidak. Bedanya paham sampai di sini? Tuan, baik. Kemudian yang kedua, wasukutun amma la ilma lil insani bi, dan diam dari apa-apa yang tidak ada ilmunya bagi seorang manusia. Kalau kita tidak punya ilmu, ya diam. Nah, Wa huwa amrun maklum min kulli insan. Dan ini adalah perkara yang dituntut dari setiap manusia. Kalau enggak tahu, diam. Sudah enggak tahu, banyak omong. Nah, ini na'am yang banyak menimbulkan apa? Menimbulkan masalah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya ingat saya, na'am law sakata al-jahil apa? La dhahaba al-khilaf. Nah, seandainya seorang yang bodoh itu diam, maka tidak akan ada perselisihan. Nah, akan hilang perselisihan itu. Tapi tatkala orang-orang bodoh ini kebanyakan ngomong, akhirnya perselisihan semakin memanas. Biasanya demikian pada semua perkara. Kalau orang-orang jahil itu diam, maka khilaf itu akan apa? Segera padam, segera selesai. Nah, lihat khilaf para ulama. Para ulama berselisih pada banyak hal berhubungan dengan perbedaan masalah fikihiyah atau perkara-perkara yang lain, tapi tidak kemudian apa, mereka saling panas-panasan, tidak. Tapi ketika yang khilaf adalah seorang jahil, sudah. Nah, taib mau kelahi pun dilayani, ya tidak. Ini bedanya. Taib. Jadi seorang muslim dia dituntut untuk diam, dan ini perkara-perkara dia tidak mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Nah, tidak boleh seorang apa? Berucap, menerjunkan diri pada perkara yang tidak punya ilmu padanya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan ditanya kepada, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibarat salaf yang harus kita pahami, ya Pak. Karena sebagian salah dalam memahami ibarat-ibarat salaf ini sehingga menyangka manhaj salaf itu adalah manhaj tafwid. Nah, amiruha kama ja'at. Banyak. Kemudian apa? Wala makna, tidak ada makna. Maksudnya tidak boleh kita menetapkan makna yang diada-adakan. Kemudian apa? Bila tafsir, tanpa menafsirkan. Maksudnya tanpa menetapkan hakikat bagaimananya. Paham? Kemudian juga sukut, naskut. Maksudnya diam bukan berarti kemudian kita tidak mempelajari maknanya. Maksudnya diam, yaitu apa? Diam dari apa? Dari membahas lebih lanjut setelah kita tahu maknanya. Kalau sudah menetapkan, kemudian menjelaskan maknanya, sudah. Demikian pula kalau tidak tahu. Yang kedua, ketika tidak mengetahui ilmunya, ya kita diam. Baik. Ini manhaj salam. Ibarat-ibarat mereka ketika mensikapi nasnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berputar pada empat perkara tadi. Sekarang berhubungan dengan madhab tafwid. Apa sebab adanya madhab tafwid ini? Qala asbabu wujudi madhab tafwid. Sebab-sebab adanya madhab tafwid yang pertama, al-fahmul khati'u li madhabis salaf. Pemahaman yang salah terhadap madhab salaf. Dikiranya ikhwani fillah, pemahaman para salaf tentang nas-nas sifat adalah apa? Adalah menyerahkan makna secara totalitas tanpa menetapkan terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikira oleh siapa? Al-Juwayni. Paham? Jadi salah paham itu fatal. Nah, kalau salah paham pada perkara dunia saja terkadang menimbulkan masalah yang runyam, apalagi kalau salah paham pada perkara akidah, salah paham dalam perkara tauhid, ini sangat fatal. Maka hati-hati, hendaknya seorang betul-betul berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengambil akidah dari orang-orang yang jelas manhajnya, jelas metode dalam beragama, sehingga dia bisa selamat akidahnya. Kemudian sebab yang kedua, al-usul al-aqliyah al-mustamaddah min al-falsafatil yunaniyah. Sebab yang kedua dikarenakan ada pokok-pokok kaidah akal yang diserap dari filsafat Yunani. Dan masuknya filsafat Yunani afanifillah na'am ke tengah-tengah kaum muslimin, ini merupakan musibah yang sangat besar saat itu. Siapa awal-awal dari khalifah yang memasukkan dalam kitab-kitab Yunan sampai-sampai diterjemahkan dalam bahasa Arab? Arin. Nah, Khalifah Ma'mun. Dikenal cerdas afanifillah. Nah, tapi tidak mendapatkan taufik. Karena kecerdasannya ingin juga mempelajari ilmu-ilmu yang datang dari Yunani, akhirnya malah sesat. Allah musta'an. Jadi memilih sesuatu untuk dipelajari pun penting. Semangat tanpa bimbingan tidak akan seseorang bisa mendapatkan hasil yang benar. Butuh pembimbing, butuh pengarah, sehingga tahu mana yang harus dipelajari dan tahu apa yang dia harus bersemangat dan curahkan tenaga dalam meraihnya. Setelah ilmu filsafat Yunani masuk di tengah-tengah kaum muslimin afanifillah, disitulah muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah. Karena filsafat Yunani yang dibangun di atas akal. Dan orang kalau mikir-mikir itu, akhirnya cuman, karena digiring dengan prolog, kemudian dengan pendahuluan-pendahuluan yang kemudian sampai pada kesimpulan. Demikian terus mereka menggiring akal, sehingga seorang yang tidak memiliki pendirian yang kokoh dengan dasar-dasar Al-Quran dan Sunnah banyak akan terselubus padanya. Sehingga asalnya khanifillah, orang-orang yang terjun dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, dari segi kecerdasan mereka diberi kecerdasan. Cuma tidak diberi kebersihan hati. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Dhabi, utuh zakaan wala utuh zakaan. Bedanya cuma dal dan za. Diberi kecerdasan tapi tidak diberi kebersihan jiwa, sehingga tersesat. Kemudian yang ketiga sebabnya adalah da'wal khawfi ala aqaidil awam. Pengakuan takut di atas akidah orang-orang awam. Itu ingin mereka keluar dari awamun nas. Menganggap akidah ahli sunnah menetapkan lafaz dan makna itu akidah awam. Kemudian sebab yang keempat, al-jahlu bima'ani syar'i wa 'adamil 'ilmi bil ahkam. Kejahilan terhadap makna-makna syariat serta tidak mengetahui ilmu tentang hukum-hukum. Dan memang kejahilan sumber segala petaka. Seorang kalau jahil terhadap perkara syariat ikhwanifillah akan terjerumus kepada berbagai macam musibah. Kemudian yang terakhir, al-khuruj minal khilaf wal khilafu syar. Alasan mereka untuk keluar dari perselisihan, dan perselisihan itu jelek. Ini alasannya. Daripada berselisih menurut mereka, sudah lafadznya kita tetapkan, tidak usah kita tetapkan makna. Maknanya serahkan saja kepada Allah. Sudah, tidak usah berselisih. Bagus tidak kira-kira seperti ini, Muhammad Talib Bang? Niatnya bagus, tapi tidak betul jalannya. Karena perselisihan antara al-haq dan batil itu mesti. Perselisihan antara hak dan batil itu mesti, tidak bisa dihindari. Tatkala ada perselisihan satu hak satu batil, seorang harus mencurahkan usahanya agar bisa memilih salah satunya. Mana yang hak, yang pegang erat-erat. Nah, yang hak yang pegang, bukan kemudian lari dari mempelajari, tidak. Tapi seorang harus berusaha mencari kebenaran dengan mempelajari agama Allah dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini faedah tambahan dan masih tersisa ringkasan berhubungan dengan kaidah ini. Kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afiyah wa salamah. Walhamdulillahirabbil alamin.